Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami hendak mengingatkan berkaitan dengan sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Yakni mengingat banyak kita dapati video-video yang di situ ada bacaan Al-Qur'annya. Kemudian juga dalam video itu ada pemandangan-pemandangan alam. Terkadang juga ada tulisan-tulisan yang menjadikan seorang yang melihat video tersebut terlalaikan dari mentadaburi ayat Al-Qur'an yang sedang dibacakan. Nah, dan tak lupa juga kami sampaikan bahwa masing-masing dari kita yang melihat perkara tersebut, melihat tetangga, adik ataupun istri, hendaknya untuk diingatkan, jangan sampai kemudian tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'annya, justru malah fokus dengan pemandangannya ataukah fokus dengan tulisan yang ada. Nah, sehingga di antara solusi yang bisa kita tempuh, kalau memang kita ingin fokus dengan baca tulisannya ataukah pemandangannya, ya, volume dari murattal tersebut ataukah Al-Qur'annya itu dikecilkan, sehingga insya Allah tidak masuk dalam pembahasan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minasyantanir rajim, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran, Al-Quran sedang dibaca, fastami'u lahu wa ansitu. Nanti akan kita dengarkan apa penjelasan dari ahli tafsir terkait dengan istami'u. Dengan pula tafsiran dari ansitu. La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata al-mufassir al-allama al-faqih al-usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sandi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya yang ma'ruf di tengah-tengah kita ini, kata beliau, هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى. Perintah untuk istami' dan ansit, ya, istima' dan insot, ini umum bagi siapa saja yang mendengar bacaan Al-Qur'an. Bagi siapa saja yang sedang mendengar ada Al-Qur'an dibacakan. Langsung saya terjemahkan untuk menyingkat waktu. Maka sesungguhnya dia diperintah untuk mendengar, untuk istima', ya, dalam bahasa kita secara umum mendengar, wal insot, ya, secara umum, secara mudah, diam. Namun perbedaan antara istima' dan insot Ini yang perlu kita perhatikan. Annal insad fi dhahir, bahwasanya al insad ansitu insad ini fi dhahir dalam realita ataukah yang terlihat, yang nampak, dengan meninggalkan pembicaraan. Jadi ketika dibacakan Al-Quran tidak berbicara sendiri, tapi diam, tidak berbicara sendiri. Awil istighal bima yushgilu an istima'i. Demikian pula meninggalkan perkara yang menyibukkan dia dari mendengarkan bacaan tersebut. Ini insot. Kalau dalam bahasa kita diam, ini masih belum mencakup seperti itu. Jadi insot yang dimaksud dalam ayat tadi, kata beliau, tidak berbicara, ya. Namun ada makna lain, yakni tidak menyibukkan dengan perkara yang dia kemudian tidak mendengarkan, mentadaburi dari bacaan Al-Quran. Adapun istima itu adalah ayul qiya sam'ahu, mendengar. Ya, mendengar. Kemudian menghadirkan kalbunya. Yaitu mendengar dengan penuh perhatian. Tidak sambil ngetik, tidak sambil macam-macam, tapi penuh dengan fokus perhatian. Wa yatadabbaru ma yastami. Kemudian mentadabburi apa yang sedang dia dengar. Lah, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan dua hal tadi. Istima', kemudian insot. Mendengar tidak menyibukkan dengan perkara yang lain, mendengar dengan penuh perhatian, menghadirkan kalbu, ya, mentadaburinya. Berikutnya kata beliau, siapa saja yang melaksanakan dua perintah tadi, ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ilmu yang sangat melimpah. Keimanan yang terus-menerus terbaharui. Akan mendapatkan petunjuk yang semakin bertambah. Dan akan mendapatkan basirah, pengetahuan dalam agamanya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada akhir ayat, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan siapa saja yang sedang dibacakan Al-Qur'an kepadanya, kemudian dia tidak mendengar dengan penuh perhatian, dia tidak istimak, dia tidak insot, maka orang tersebut terhalangi dari mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang luput dari dia kebaikan yang amat banyak. Sehingga ma'asyiral ikhwah, ahibati fillah, barakallahu fikum, inilah yang hendak kami sampaikan. Sekali lagi mengingat banyak beredarnya video-video yang seperti telah kami sampaikan di awal tadi. Kemudian perkara yang kedua, kami ingatkan juga untuk senantiasa kita mendoakan kebaikan untuk pemerintah, untuk penguasa, para pemimpin, di mana baiknya pemimpin, baiknya pemerintah, penguasa, itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Demo itu bukan jalan kita. Demo tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Akan tapi mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Ini adalah yang dibimbingkan dan dicontohkan oleh para salaf. Sampai-sampai di antara ulama salaf ada yang berandai, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanapun juga Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, zat yang maha mampu untuk membolak-balikkan kalbu. Sehingga siapa tahu dengan sebab doa-doa kita semua, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua, ya, para penguasa, para pemerintah, pemimpin mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menjadi sebab kebaikan untuk, ya, Islam wal muslimin, untuk kita semuanya. Adapun doanya sesuai dengan yang kita bisa. Naam. Di antaranya yang simple, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemerintah, para pemimpin kami. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Naam. Pada waktu-waktu yang mustajab, marilah kita senantiasa menyempatkan untuk mendoakan kebaikan para pemerintah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum.